Oh, iya. 4, 5, 5 pertama. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Tsumma qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa in aqara qawla ghairihi tu'il ka qawlihi kadza ka fi'lun qad fu'il wa ma jara fi asrihi tsumma tala'a 'alaihi in aqarahu falyattaba'. Wain akara jika Nabi membiarkan kaula ghairihi ucapan orang lain ju'il, maka ucapan tersebut dijadikan kakaulihi sebagaimana sabda Nabi. Kadzalika kadzaka seperti itu pula fi'lun, perbuatan qad fu'il yang sudah dilakukan. Mama jara dan apa yang terjadi fi asri di masa Nabi, tsumma tala'a kemudian Nabi mengetahui kejadian tersebut, in akrahu jika Nabi membiarkannya falyutaba maka diikuti. Hadis salah satu aqsamin. Al-qismu al-awwalu idza aqara qawla ghairihi yaqulu al-mu'allif fa innahu ka qawlihi lakin ka qawlihi hukman laisa ka qawlihi sarihan. Fa ikrahu al-jariyata lamma qalat inna Allah fis sama'i kakaulihi huwa inna allaha fis samai. Al-qismu asani ikrahu al-fi'la kafi'lihi hukman lakin la yakunu masru'an. Fakaunuhu akara arajula ala kira'ati kul huwallahu ahad akhir kulli kira'atin laisa kafi'li huwa li'anahu lau fa'alahu Rasul SAW lakana sunatan wa tashri'an. Lakin kafi'li hukman fala inkar fihi. Al-qismu asalisu huwa ma fu'ila fi ahdihi sallallahu alaihi wasallam wa tala'a alaihi wa sakata anhu wa huwa ibadatun fayakunu ghaira bid'atin. Wa qawlu wa tala'a alaihi dahiruhu ana idha lam yattala' falaysa kadhalika. Walakin as-sahiha ana yakunu masru'an aw mubahan hasabama taqtadihi al-halu. Fa illam yattali' alaihi li anna ma lam yattali' alaihi ar-rasul sallam faqad ittala'a alaihi Allahu azza wa jal. Fa bi hadha intaha al-fasl wa huwa fasl af'ali wa nas'alullah ayu'ainana 'ala al-ilmi an-nafi'i wal 'amali as-salih. Nanti dalam bait di atas ada tiga pembagian, ada tiga hal, tiga pembahasan. Yang pertama adalah idza aqara qawla ghairihi, Nabi membiarkan ucapan sahabat, ucapan orang lain, maka mu'alif mengatakan kaqaulihi, maka ucapan sahabat yang Nabi biarkan, Nabi setujui, itu adalah seperti ucapan Nabi. Lakin akan tapi kaqaulihi hukman, seperti ucapan Nabi hukman statusnya saja. Laisa kaqauli sharihan, tidak sebagaimana ucapan Nabi yang benar-benar ucapan Nabi. Contoh, Nabi membiarkan adalah ikra, Nabi membiarkan jariyah budak perempuan yang ditanya di manakah Allah, dia dia mengatakan fisana, Allah Subhanahu wa taala di langit. Maka ucapan budak perempuan ini Nabi persetujui, maka itu sebagaimana ucapan Nabi innallaha fisana, Allah di langit. Kemudian pembahasan yang kedua, ikrahu al-fi'la, Nabi membiarkan perbuatan, menyetujui satu perbuatan, maka statusnya kafi'lihi hukman, sebagaimana perbuatan Nabi statusnya. Lakin la yakun masru'an, akan tapi perbuatan sahabat tersebut tidaklah masru', tidaklah wajib atau mustahab. Namun cuma kemudian menunjukkan hukum ubah, perbuatan Nabi, perbuatan sahabat, ibadah yang dilakukan oleh sahabat, dan Nabi cuma mendiamkannya, dan Nabi tahu mendiamkannya, tidak mengingkarinya, tidak memujinya. Jadi cuma diam, enggak komentar, ya setuju aja. Maka itu bukan kemudian apa? Bukanlah satu hal yang dianjurkan, akan tapi cuma kemudian hukumnya mubah. Fakaunu, maka status Nabi akara menyetujui arajul, seorang sahabat yang ala kiroah yang baca surat Al-Ikhlas di akhir setiap bacaannya, laisa kafi'li huwa, tidaklah sebagaimana perbuatan Nabi. Ada seorang sahabat ya, baca Al-Fatihah, baca surat apa, sebelum rukuk mesti Al-Fatihah dulu, baca apa lagi rakaat kedua baca Al-Fatihah, baca surat apa, maka sebelum rukuk Al-Ikhlas dulu baru rukuk. Maka dia jadikan akhir setiap bacaannya adalah surat Al-Ikhlas. Ditanya oleh Nabi SAW, kenapa demikian? Maka kemudian dia mengatakan, innaha sifatur rahmani, karena sesungguhnya itu adalah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku menyukainya karena itu adalah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perbuatan sahabat ini tidaklah sebagaimana perbuatan Nabi. Lianna, karena seandainya Nabi SAW yang melakukan, lakana sunnatan wa tasyri'an, maka jadi sunnah dan tasyri', dan satu yang disyariatkan, maksudnya menjadi hukumnya mustahab atau wajib. Lakin kafi'lihi hukman, akan tapi perbuatan sahabat tersebut sebagaimana perbuatan Nabi hukman statusnya. Fala ingkar fihi, maka tidak boleh diingkari. Ini cuma tidak boleh diingkari. Seandainya ada orang melakukan, tidak boleh diingkari. Artinya apa? Itu perkara mubah. Masroh, apakah masroh? Dianjurkan, dianjurkan untuk kemudian mustahab sholat. Salah satu hal yang dianjurkan dalam sholat, membaca surat Al-Ikhlas di setiap rakaat sebelum rukuk. Tidak. Ini kita lihat di kitab-kitab para ulama bab sholat, tidak ada sesungguhnya. Tidak ada demikian. Kemudian salah satu hal yang mustahab dalam sholat seperti membaca sholat, tidak ada. Ada bisa juga. Dan ini mustahab, ya para ulama sudah nyantumkan ya sejak dulu-dulu. Kan tapi cuma menghasilkan hukum mubah. Jadi, apa yang dilakukan sahabat, ibadah yang dilakukan sahabat, Nabi kemudian mendiamkannya, maka cuma menghasilkan hukum mubah. Jika ada yang melakukan, tidak boleh diingkari, namun tidak dianjurkan. Kemudian mafu ila fi adi, perbuatan yang dilakukan di masa Nabi SAW, watala alaihi, dan Nabi mengetahuinya. Nabi cuma dengar kabar, Nabi SAW mendengar kabar, tahu sampai ke telinga Nabi SAW adanya perbuatan demikian. Sesa kata anhu, kemudian Nabi diam. Wawa ibadatun, padahal yang dikerjakan ada satu ibadah, saya kunu ghairu bid'atin, maka hukumnya adalah tidak bid'ah. Di sini mu'alif mengatakan watala alaihi, Nabi mengetahuinya. Maka zahir syair di atas, bait syair di atas menunjukkan idza lam yatalik, jika Nabi tidak tahu, falai sakadzalika, maka berarti mafhum mukhalafahnya berarti tidak ittaba, tidak diikuti. Ya. Kama watala alaihi in akarahu falyattaba. Zahirnya mafhum mukhalafahnya seperti itu. Mafhum mukhalafah dari bait syair tadi. Walakin sahih, akan tapi pendapat yang benar, ana yakunu masru'an, perbuatan yang sampai ke telinga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu tidak mengingkarinya, maka hukumnya adalah mubah. masro atau mubah hasabama taqdidi al-hal, bagaimana tuntutan kondisi. Meskipun lam yatalik alaihi, meskipun Nabi tidak mengetahuinya, karena hal-hal yang lam yatalik alaihi ar-rasul, Rasulullah SAW itu tidak mengetahuinya, faqad itala' alaihi Allah azza jal, maka Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Maka kita katakan ya, itu takrir dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya ini ada satu perbuatan yang mungkar, tentu Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan wahyu. Menurunkan wahyu untuk kemudian mengingatkan, supaya kemudian yang memerintahkan nabinya sallallahu untuk mengingatkan supaya jangan melakukan perbuatan tersebut. Oleh karena itu, sahabat Jabir radhiyallahu anhu berdalil bolehnya azl dengan terjadinya hal tersebut di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kunna na'zilu wal Qur'anu yanzilu. Kami melakukan azl dan Qur'an ketika itu masih turun. Artinya apa? Kataan Jabir ini artinya karena memang masih masa wahyu, karena memang azl itu enggak boleh. Ya, azal itu tidak boleh, tentu akan ada teguran dari Allah melalui wahyu. Gitu. Maka pendapat yang kuat, meskipun Nabi itu tidak tahu, jika itu terjadi di masa Nabi sallallahu maka ya, maka hukumnya masuk ataukah mubah, tergantung kondisinya. Dalilnya apa? Dalilnya karena sahabat berdalil bolehnya azal dengan itu terjadi di masa wahyu. Nah, di situ tidak dijelaskan apa, jadi tidak beralasan sampai pada Nabi, Nabi tidak ada. Nah, ini maksa wahyu masih turun. Biada dengan ini selesailah hadzal fasal, fasal ini, fasal tentang perbuatan Nabi. Masyaallah, kita minta pada Allah untuk membantu kita untuk memiliki ilmu yang nafi dan amal yang saleh. Jadi ringkasnya, apa yang terjadi di masa Nabi SAW, maka jika kemudian Nabi SAW mengetahuinya dan mendiamkannya, maka berarti takdir, persetujuan dari Nabi. Dan kalau kemudian Nabi SAW tidak mengetahuinya, maka ini bahkan persetujuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Babu naskhi. Kana alladhi yanbaghi ayadkura al-mu'alif rahimallah babu naskhi ba'da babu al-ami wal-khasi. لأن التخصيص نسخ الحكم في بعض الأفراد والنسخ رفع الحكم عن جميع الأفراد لكن على كل حال المؤلف رحمه الله هكذا رتبها الذي ينبغي سيبيانيا sepantasnya مؤلف menyebutkan bab nasakh itu sesudah bab al-am dan al-khas, sesudah bab takhsis, karena takhsis itu adalah nasakh. Nasakh hukum namun cuma sifat dil afrad, salah satu anggota umum. Takhsis itu termasuk nasakh. Ya, takhsis itu sebenarnya termasuk nasakh. Nah, nasakh sifat dil afrad. Sedangkan nasakh raful hukmnya adalah menghilangkan hukum anjamin afrad dari semua afrad, dari semua anggota. Lakin ala kulli hal, ya seperti ya gimana lagi mu'alif hakadha rataba, demikianlah tertib urutan yang sistematika yang dia pakai. Oleh karena itu dalam perkataan ulama salaf itu terkadang ulama salaf itu menyebut takhsis dengan nasakh. Ibn Abbas itu mengatakan misalnya ayat ini ditakhsis atau dinasakh, ditakhsis dengan ayat itu, maka beliau mengatakan kata-kata nasakh, ayat ini dinasakh oleh ayat itu, dan maksudnya ayat ini ditakhsis oleh ayat itu. Karena dalam mustalah salaf takhsis itu termasuk nasakh, itu termasuk diantaranya adalah takhsis. Sebagian orang orang mutaakhirin, orang sekarang ya taksis itu ya taksis, nasr itu nasr. Maka ketika membaca perkataan Ibnu Abbas, dikira kemudian nah, ini ayat, ayatnya mansukh. Padahal bukan mansukh dalam artian tidak terpakai lagi, tapi mansukh dalam artian makhsus, terkena taksis. An-nasr lahu ta'rifani ta'rifun lughawiyun ta'rifun syar'iyyun. Nasakh itu punya dua definisi, definisi secara bahasa dan definisi secara syar'i. Amma lughawiyyu faqal an-nasru naqlun aw izalatun kama haqqahu an ahli lisani fihi ma. Adapun makna secara bahasa, nasakh adalah naqlun, memindah atau menghilangkan bagaimana haqqahu para ulama menceritakannya, menceritakan makna tersebut dari para ulama usul fikih, menceritakan makna tersebut an ahli lisan dari para pakar bahasa fima tentang keduanya. Ahli lisan artinya ahli lughati, pakar bahasa. Fanasu fi lughatin aqlun au izalatun. Misalu nasri bi makna izalati qauluhum nasakhat asyamsu azilla. Yakni azalatu di anna syamsa awala ma tatlu'u yakunu laha dillun lil asya'i asakhisati wa la yazalu yatanaqasu hatta yazula wa yattajihu adillu ila al-mashriki fa hadha yusamma nafkhan. Wa misalu nafkhi fi makna naqli qawluhum nasakhtu al-kitaba ay naqaltuhu hadha fi lughati wa ba'dhum yaqul la yasiru an naqula innahu naqlu li'annahu lam tangkul al-kitaba al-awwala walakin kun aw ma yusbihu an-naqla lakin al-aktsar al-mu'arifina yaquluna innahu an-naqlu thumma yaquluna naqlu kulli shay'in bihasabihi id innani law qultu naqaltu al-kitaba la ahada yafhamu annani naqaltu al-kalimati bi yadi wa wada'tuha fil kitabi tsani al-umur yanbaghi ala nata Nata nafta'a fiha bal idha fuhiman makna an gurbin falahajata ila tanatta'i wa ala hadha fatabqa maqalahu aktar ulama biana naskha wal izalatu awin naqlu hadha fil lughati. Alul lisan maknanya pakar bahasa, nasakh secara bahasa punya dua makna, memindah atau menghilangkan. Contoh nasakh maknanya menghilangkan kalimat nasakhat asyamsu azil, matahari itu menghilangkan, menghilangkan bayang-bayang, bayang-bayang itu hilang disebabkan matahari. Maka nasakha di sini maknanya azalathu menghilangkannya. Ya nasyamsa karena matahari awal tatlu'u pertama kali terbit yakunu laha dillun, maka akan kemudian menimbulkan bayang-bayang, menimbulkan bayang-bayang, bayang-bayangnya terletak di apa? Di ke arah barat, ya. Di Asia jika untuk benda-benda sakisah yang ada wujudnya, yang tegak. Walayazalu kemudian ketika matahari terbit terus naik dari timur, maka layazalu terus menerus ya tanafas, bayang-bayang tersebut akan berkurang dan berkurang hatta yazula sehingga hilang ketika di titik, ketika matahari di titik kulminasi, maka yazul, bayang-bayang itu hilang, tidak ada bayang-bayang. Waita azil ilal masri, ketika matahari kemudian geser ke barat, maka yattajih, maka mengarahlah bayang-bayang ke arah timur. Ya, kalau matahari terbesar ke barat, maka nanti bayang-bayangnya ke timur. Tadi ketika matahari terbit di timur, maka bayang-bayangnya ke arah barat. Nah, kejadian matahari seperti ini ada isya manaskhal, yang disebut nasakh. Inilah yang dimaksud kalimat nasakhat asyamsu azillah. Cahaya matahari menghilangkan bayang-bayang. Yang kedua, contoh nasakh maknanya nakal. Nasakhtul kitab. Saya menasakh Alkitab. Sehingga ada kata-kata nuskhah, menyalin. Nasakhtul kitab di sini maknanya aku menyalin buku. Ada buku, terus saya tulis lagi, saya tulis lagi. Nakal itu, aku menukilnya. Hadza fil lughati, ini maknanya dalam bahasa. Ba'dun sebagian ulama, yaqul mengatakan, enggak setuju. Kalau nasakhtul kitab itu maknanya nakal itu. Mereka mengatakan layaknya tidak benar jika kita katakan nasakhtul kitab ini nakal. Di sana ada memindah. Masalahnya hurufnya di huruf di kitab tersebut kan enggak pindah. Ini kertas kosong, tak salin. Ini masih utuh. Kan enggak pindah. Kan enggak nakal. Maka enggak pas. Kalau nasakhtu Alkitab di sini diartikan nakal, artinya memindah karena huruf tetap di situ, kalimat tetap di situ. Ini kan enggak mengatakan layaknya tidaklah benar kalau kita kalau itu ada nakal memindah. Li anna kalam tanqul, karena engkau tidak memindah buku yang pertama. Enggak dipindah, huruf-hurufnya, kata-katanya masih utuh. Lakin kul, akan tapi katakanlah, nah istilah yang tepat kata beliau-beliau, mayusdu an-naqla, semi memindah. Enggak memindah sungguhan, cuma mirip memindah. Lakin al-aktsar mu'arifin, akan tapi mayoritas ulama yang ngasih ta'rif mengatakan inna anakal itu ya nakal. Summa yaqulun, mereka mengatakan, mayoritas para ulama mengatakan membantah naklu kulli syai' bihasabihi. Memindah sesuatu itu ya tergantung bentuknya. Kalau mindah barang, mindah buku ya, maka terus pindah dari tempatnya. Kalau memindah tulisan, mindah kalimat. Lain lagi bentuknya. Ya, naklu kulli syai' bihasabihi. Is karena inani, seandainya aku mengatakan nakal untuk kita, aku menukil kita, maka tidak ada seorang pun yang memahami bahasanya aku memindah kalimat kalimat yang ada di kitab yang pertama biadi dengan tangan. Kalau memindah buku itu pakai tangan, terus ini kosong, pindah di sini. Kalau memindah apa kita memindah kalimat ya tidak kemudian pakai tangan. Biasa bi, tergantung yang dipindah. Wadok Tuhan kemudian kuletakkan di buku yang kedua. Kesimpulannya, al-umur perkara-perkara seperti ini yang dari sepantasnya tidaklah kemudian kita berlebih-lebihan. Bal idafuhi makna, bahkan jika ya makna sudah dipahami ankubin dengan mudah, maka tidak perlulah kemudian tanatok, perlulah kemudian berlebih-lebihan. Ya, kesimpulannya wa ala hadza fatabuka, maka tetaplah apa yang dikatakan oleh aksar mayoritas para ulama. Bahasa nasakh itu memiliki dua makna secara bahasa, menghilangkan atau memindah. Hadza fil lughati, ini definisi dalam bahasa. Wa amma fi syar'i fa yaqulu al-mu'allif rahimahullah wa hadduhu raf'ul khitab bil lahiqi thubutal hukmin bil khitab sabiqi. Wahadu, dan definisinya raf'ul khitab menghilangkan dalil alahik, yang penghilangan dalil, penghilangan yang dilakukan oleh dalil yang belakangan, subuta hukmin, adanya hukum bil khitab asabik, dengan dalil yang dahulu. Hadu di sini maknanya ta'rifu nasri fi syar'i, definisi nasakh menurut syariat. Yakni hukmun syar'iyun sabitun bidalilin syar'iyin yakti dalilun syar'iyun ba'dahu yarfa'uhu. Ada yusama naskhan. Walihada nakulu kita arifi al-jami' al-mani'i anaskhu huwa rafu hukmin hukmi dalilin syar'iyin au labdihi, yakni rafu labdihi bidalilin syar'iyin. Wala yumkinu hada ila antarikil kitab wa sunnati fal ijma'u la yansakhu wal qiyasu aydan la yansakhu inama alladhi yansakhu wa adalu asya'iyu al kitabu awi sunnatu. Wanasu sabitun sa'an jaizun aklan amma dalil tubuti sa'an faminal kitab wa sunnah. Amal kitab faqad qala ta'ala manansakh min ayatin aw nusiha. Wa hadha wadihun anna Allah qad yansakhu ba'dal ayati wa ya'ti bi khairin minha. Faqad waqa'a dhalika faqad qala tabaraka wa ta'ala iyakum minkum isruna sahabiruna yaglibuna mi'atain wa iyakum minkum mi'atu yaglibuna yaglibu alfam minaladina kafaru fi anam kawmul la yakuhun. Qala subhanahu al-ana khafafallahu ankum. Ay qabla qablu fi tafkilun wa anima anafikum da'fa fa iyakum minkum mi'atu sahabiratu yaglibu mi'atain wa iyakum minkum alfu yaglibu alfaini. Wadana kun sarihun binasri. Wakala tabaraka wa ta'ala uhila lakum la yatasyami rafasu ila nisaikum huna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallah anakum kuntum taqtanun anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna fal'ana bashiruhunna. Wa amma sunnatu faqad qala sallallahu alaihi wasallam kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha. Idzan an-naskhu sabitun fil Qur'ani wa sunnati. Ya. Ya'ni mu'alif maksud mu'alif hukum syar'i sabitun yang ada dengan dalil syar'i, ya'ti datang dalilan syar'iyun dalil syar'i ba'dahu sesudahnya yarfa'uhu menghilangkannya. Hadis sama nasran ini disebut nasakh. Namun definisinya mu'alif, definisinya di nazam itu ada sedikit yang kurang pas. Itu karena nasakhnya cuma nasakh hukum. Padahal ada nasakh hukum, ada nasakh tilawah, ada nasakh bacaan. Ini kalau definisinya mu'alif, definisinya di nazam itu nasakh bacaan tidak masuk. Raf'ul khitab ala hiki subutah hukmin, cuma menghilangkan hukum. Oleh karena itu walihah dan akul kami katakan fita'rifi definisi nasakh yang jami' al-mani, yang bagus. Dan definisi yang bagus itu jami' mani, mencakup semua, semuanya, dan tidak mencakup yang bukan anggotanya. Maka definisi yang jami' mani dan nasru adalah menghilangkan hukum yang ada dalam satu dalil syar'i, atau menghilangkan lafzihi, lafaz atau bacaan dalil syar'i, bi dalil syar'iyin dengan dalil syar'i juga. Perkataan dalam definisi dengan dalil syar'i juga menunjukkan la yumkinu hadza, tidaklah mungkin terjadi nasakh kecuali melalui Quran dan Sunnah. Maka ijma' tidak bisa menasakh Al-Quran, tidak bisa menasakh Sunnah. Demikian juga kias tidak bisa menasakh. Yang bisa menasakh adalah dalil syar'i. Dalil syar'i itu ada Quran dan hadis. Dan nasakh itu sabitun ada secara syar'i dan boleh secara akal. Adapun dalil adanya secara syar'i, maka dalilnya ada dalam Quran dan ada di hadis. Dalil di Quran surat Al-Baqarah, manansakh min ayatin itulah kami hapus satu ayat atau kami lupakan satu ayat, maka na'ti bi khairin minha, maka akan kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau semisalnya. Pada waktu yang jelas bahasanya Allah menasakh ba'dal ayat, sebagian ayat. Wa ya'ti dan Allah datangkan bi khairin minha yang lebih baik. Waqa'a dan itu sudah terjadi. Dalilnya adalah ayat Musabbarah. Surat Al-Anfal 6566 itu disebut ayat Al-Musabbarah. Ayat Musabbarah. Allah mengatakan di ayat Al-Musabbarah, yakum minkum, jika kalian itu 20 orang, jika kalian orang-orang yang beriman jumlahnya 20 dan dia adalah orang-orang yang sabar, maka bisa mengalahkan 200. Ya, artinya satu mukmin itu Allah perintahkan untuk mampu mengalahkan 10 orang. wa yakum minkum, dan jika ada di antara kalian 100 orang beriman, maka bisa mengalahkan 1000 minalladzina kafaru, orang-orang kafir, karena mereka adalah orang yang la yafqahuna, yang tidak paham. Kemudian Allah katakan nasakhnya al-an. Ini kata-kata nasakh. Al-an, sekarang Allah ringankan kalian. Artinya sebelum sekarang itu tidak ringan, berat. Qablu sebelumnya di tasqil ada hal yang berat. Wa alima anna fikum dha'fa, dan Allah mengetahui bahasanya dalam diri kalian ada kelemahan. Fa iyyakum minkum, maka jika ada di antara kalian 100 orang yang sabar, yang libu, maka bisa mengalahkan 200, ya, satu mengalahkan 2 orang. Jika ada di antara kalian 1000, maka bisa mengalahkan 2000. Maka al-an khaffafa Allah ankum, ini adalah nasun farihun fi nasri. Nas itu kan pada sore kan, paket saja. Makanya ada nas yang tegas, finasi adanya nasakh. Kalau Allah tabaraka ta'ala, dan Allah juga berfirman, uhilalakum lailata siyam, dihalalkan untuk kalian di malam puasa. Rafas hubungan suami istri dengan istri kalian, mereka adalah pakaian untuk kalian dan kalian adalah pakaian untuk mereka. Pakaian di sini maknanya adalah peristiwa hubungan suami istri, di mana si istri menutupi suaminya, suaminya menutupi istrinya. Itu yang dimaksudkan. Alimallahu anakum kuntum, Allah tahu sebenarnya kalian tartanuna angsukakum, mengkhianati diri kalian, maksudnya melanggar aturan tidak boleh hubungan suami istri di malam puasa. Fataba alaikum, maka Allah menerima tobat kalian, wa'afa ankum, dan maafkan kalian. Fal'ana bashiruhunna, maka sekarang tubuhilah istri-istri kalian. Fal'ana, ini nasr, maka sekarang tubuhilah mereka. Artinya pak, sebelum sekarang tidak boleh. Wa masuna, ataupun dalil hadis Nabi SAW mengatakan, kuntu dulu aku melarang kalian untuk ziarah kubur, ala fazuha, ingatlah sekarang ziarilah kubur. Maka jika dikatakan nasr itu sabitun ada dengan dalil Quran dan sunnah. Bahwa aitan muqtadul hikmati wadzalika anna an-nasa qad takhtalifu al-masalihu bi ikhtilafi awqatihim wa bi ikhtilafi ahwalihim, fatajidu ba'd al-asya'i tasluhu fi waqtin wa la tasluhu fi waqtin akhar, wa li hadha ja'at asy-syari'atul islamiyatu bi tadarruji. Fal khamru masalan uhilalana thumma uridalana bi tahrimihi, tumma munikna minhu inda salawati, tumma munikna minhu matraqa kulu dalika mura'atan li maslahatil ibadi. Faqad nasallahu ta'ala ala nafsi fi syari'atil yahud, faqad qala ta'ala fa bi dhulmi minal ladina hadu haramna alaihim tayyibatin uhillat lahum. Wal kharibu anal yahud alaihim ta'a ta'ainullahi yungkiruna naskha, yakuluna inna naskha yastalzimul bada'ah ala Allah, wal bada'ah yakni anau badalahul ilmu bada'an naskha. Fakana bil awali yajhalu anna hadhi syari'ata anna sikhata yal aslahu, thumma alima ba'da zalika fayuqalu lahum antum al'ana kazzabtum at-tawrata li'anna Allah yakul kullu ta'ami kana hila li bani Israelah ila ma harama Israel ala nafsi min qabli an tunazzala at-Tawrah, wa lamma nazala at-Tawrah hurima fiha ma hurima, fa bi dhulmi min alladhina hatu haramna alayhim tayyibatin uhillat lahu. Wa qawlu yastalzimul bada'ah ala Allah, hadha laysa fi lazimin, id inna Allah ta'ala ya'lamu anna al-hukma fi hadha az-zamani aslahu min al-hukmi athani, wa anna al-hukma athani fi waqtihi aslahu min al-hukmi al-awwali fala bada'ata. Fa ilmu Allah Ta'ala wahidun wal mutaghayyiru huwa al-ahwalu. Wa wadan nasab itu aidan juga muqtada tuntutan hikmah. Hal tersebut ananas karena manusia terkadang terkali berbeda kemaslahatannya karena disebabkan perbedaan waktu dan perbedaan kondisi. Fatajid kau temukan ba'dul asya sebagian hal itu cocok di waktu di satu waktu dan tidak tasluh, tidak cocok di waktu akhir di waktu yang lain. Oleh karena itu terdapatlah syariat Islam, datanglah syariat Islam kita terus dengan bertahap. Maka khamar misalnya uhilalana pertama kali dihalalkan untuk kita, summa uridalana bitahrimihi, kemudian diharamkan pada kita namun dengan ta'rid. Ta'rid itu bahasa sindiran, tidak blak-blakan. Uridah disini sindir, bukan disindir untuk kita, disindir bitahrimihi haramnya khamar. Summa munikna, kemudian dilarang khamar hingga sholawat ketika sholat, dan dilarang khamar mutlaqa secara mutlak. Kulu dalika itu semua muru'atan demi memperhatikan di maslahatil ibad, maslahat hamba. Waqad nasah, dan Allah menetapkan adanya nasah dalam syariat orang-orang Yahudi. Allah mengatakan fabidul miminal ladina hadu, maka disebabkan tindak kemaksiatan minal ladina hadu yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, haramna alaihim thayyibat, kami haramkan untuk mereka makanan yang enak-enak, uhilat lahum yang dulu dihalalkan untuk mereka. Maka ini uhilat lahum, maka menunjukkan bahasanya ada nasakh. Dan sebab kemudian ada beberapa makanan yang Allah haramkan untuk Yahud, itu sebabnya adalah tapi zulmi minaladina hadu, baknya bak sebabnya disebabkan kezaliman, kemaksiatan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Jadi diantara perbedaan syariat Yahudi, syariat Bani Israel dan syariat Muhammad, kalau dalam syariat kita tidak ada barang yang haram kecuali karena bahayanya. Yuhilu lahum at-thayyibat wa yuharrimu 'alaihim wa yuharrimu 'alaihim al-khaba'ith. Nabi sallallahu itu yuhilu lahum at-thayyibat, menghalalkan yang baik-baik, yang baik-baik. Maka semua yang Nabi halalkan itu baik. Wa yuharrim 'alaihim al-khaba'ith. Dan Nabi sallallahu itu mengharamkan di surat Al-A'raf, katakan wa yuharrim 'alaihim al-khaba'ith, Allah haramkan yang kotor-kotor, yang bahaya-bahaya. Jadi kalau dalam syariat kita, makanan yang halal dan makanan yang haram, itu makanan yang haram itu sebabnya bukan karena kita punya kesalahan seperti orang Yahudi, lebih zulmin karena kezaliman, bukan karena kemaksiatan, namun karena memang itu berbahaya. Wal kharib, anehnya orang-orang Yahudi, untuk mereka lah anak Allah, mereka mengingkari, menolak nasakh. Mereka mengatakan nasakh itu yastalzim, mengharuskan sifat bada'ah untuk Allah. Bada'ah itu apa? Anahu badalahu al-ilmu, nampak bagi Allah al-ilmu, pengetahuan tentang satu hal. Bada'an nasakh, sesudah menasakh. Artinya apakah nabil awal, pertama kali Allah itu ya jahalu, tidak tahu kalau syariat, karena syariat yang menghapus ini yang aslah itu yang itulah yang lebih baik. Suma alima, kemudian Allah tahu ba'da zalika, setelah di setelah itu, setelah dinasakh dan diterapkan, oh ternyata lebih bagus ini daripada yang kemarin, gitu. Itu namanya bada'ah. Dan pada ini adalah akidatu Syiah. Di antara kesesatan Syiah, di antara kesesatan Khawfidah, mereka itu memiliki akidah badara. Mereka menganggap Allah punya sifat badara. Allah tuh nggak tahu Kalau ini adalah apa? Kalau sahabat-sahabat Nabi itu adalah orang-orang yang bejat. Setelah Nabi wafat, mereka kemudian melakukan kebajikan. Ah, baru Allah itu sadar. Wah, kemarin itu yang jadi sahabat Nabi saya itu, ini orang-orang enggak karuan. Ketika Allah Subhanahu wa taala memilihkan beberapa istri untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah enggak tahu ini wanita baik-baik atau tidak. Loh, kok ternyata Aisyah serong. Karena mereka berkeyakinan Aisyah itu berzina, tapi dia syiah. Loh, ini ternyata wanita jelek. Baru tahu, baru sadar. Gitu. Enggak kita beda akidahnya Yahudi. Nah, akidahnya Yahudi dan itu kemudian diadopsi oleh orang Syiah. Jadi akidah. Karena itu para ulama mengatakan Syiah itu buatan Yahudi. Karena banyak sekali titik kesamaan antara benang merah penghubung antara Yahudi, akidah-akidah Yahudi dan akidah-akidah Syiah. Itu sangat jelas sekali. Fayukal, maka kita katakan pada mereka, antum al-an kadzabun at-taurah, kalian itu mendustakan Taurat. Kan Allah berfirman, kullu ta'am, setiap jenis makanan dulu itu hilang halal untuk Bani Israel. Tidak ada makanan yang haram dulu. Ila ma harama Israel, kecuali yang diharamkan oleh Nabi Yakub terhadap dirinya sendiri sebelum Taurat turun. Dan tatkala Taurat itu turun, hurima fiha mahurima, diharamkan dalam Taurat beberapa makanan yang diharamkan. Tapi zulmin, karena kezaliman, karena kemaksiatan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, kami haramkan makanan yang enak-enak yang dulu halal untuk mereka. Wa kaunuhu, dan nasr itu mengharuskan bada'ah untuk Allah, hadzalah sabilazim, ini tidaklah mesti. It, karena ini Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahasanya hukum ini di hadzal zaman, di zaman ini, di waktu ini lebih cocok, lebih pas daripada hukum yang kedua, dan hukum yang kedua di waktunya aslah lebih baik daripada hukum yang pertama. Fala bada'ah, maka tidak ada sifat bada'ah, karena ilmu Allah itu satu, sedangkan yang berubah-ubah adalah kondisi. Qauluhu rahimahullah, raf'ul khitab alahid subuta hukmi subuta hadha maf'ulun bihi lil masdar raf'u fahadha min babi amalil masdari fima ba'dahu idha udhifa wa minhu qauluhu walawla daf'ullahi annasa wa ma'nal bayt ayarfa'al khitab alahiku wa huwa athani subuta al-hukmi bil khitab asafiki wa huwa al-awwal fal mansur huwa asafiku Allahiku wan nasihu. Perkataan ma'alif khaful khitab Allahik subuta, bahas nahu subuta di sini maf'ul bih untuk masdar yaitu raf'u. Maka berarti hal ini adalah amalil masdar, masdar beramal fi ma ba'dahu untuk kata sesudahnya idza udifa, apabila dia dimudhofkan. Raf'ul khitab. Khitab itu fa'il. Khitab, khitabi ini majrun lafdan marfu'un hukman. Raful khitabi, khitab ini dia secara lafaz itu jar karena mudhaf ilaih, dan secara hukman, secara status dia adalah fa'il. Contohnya walaula daf'ullahi annaka, maknanya walaula dafa'a Allahu annasa, seandainya tidaklah Allah itu membela manusia. Maka annasa maf'ul bih dari masdar yaitu daf'u. Makna bait adalah khitab dalil yang lahir yang belakangan itu menghilangkan dalil belakangan pada dalil yang kedua. Adanya hukum bil khitab berdasarkan dalil asabik yang lewat, dalil yang pertama. Maka yang dihapus itu sabik yang dahulu, dan yang lahik yang belakangan itu anasir yang menghapus. Semakal rofan ala wajin ata laulahu laka nadaka sabitan kama huwa. Hadal baitu ihtirazun mimma idha rufi al-hukmu anisaksi lihalin tasbata'i dalika. Karaf'i wujuh bilqiyami fis salati lil'ajizi. Hadha layikalu naskhun li'ana wujidat halun taktati at-takhfifa. Fakhofafa wahuna yakulu laulahu lakana zaka sabitan. Wal'an wujuh bilqiyami sabitun walakin irtafa'a an hadha al-ajizi bisababin. Idza tarafa anhu fi zamani ma ba'dahu min al-khitab tsani. Yani yastaghilul mu'allifu ayyuna asani wa wa anasihu muta'akhiran 'anil awwali. Wa tarafi fi kulli shay'in bi hasabihi qad yatarafa li muddati shahrin aw shahraini aw sanatin aw sanataini wa qad yatarafa sa'atan aw sa'ataini wa qad yaqtarinu bil awwali. Idza amkana tamsidul hukmi fal alal qawli aratihi yumkinu nashu qabla tamakuni minal fi'li al mansukhi. Al muhim ayat kuta al hukmu summa ya'ti ma yansakhuhu. Raf'an menghilangkan hukum ala wajin dalam bentuk apa datang laulahu seandainya tidaklah dalam bentuk, tidaklah karena dalil kedua itu. Lakan adaka tentu dalil yang pertama hukumnya sabitan tetap ada kama huwa sebagaimana apa adanya. Apa maksud bait ini? Hadal bait, bait syair ini ihtirazun antisipasi. Mimma idha rufi'a untuk dalil-dalil rufi'a dihilangkan hukum anisaksi dari seseorang namun karena kondisional. Dihalin karena satu keadaan yang menuntut dihilangkannya hukum tersebut dari orang itu. Contohnya dihilangkannya kewajiban berdiri untuk sholat lil ajiz bagi orang yang tidak mampu berdiri. Itu hukumnya dihilangkan. Kan cuma sementara. Nanti kalau sudah kuat lagi ya balik lagi. Fadha yukal maka di sini maka hal ini tidaklah disebut naskhun di anak wujudat karena ditemukan kondisi yang menuntut takfif keringanan. Kalau apa maka diberi keringanan. Wahuna dan di bait ini mu'alif mengatakan laulahu seandainya bukan karena dalil yang kedua lakan ada kata kita. Tentu dalil pertama itu tetap ada. Sedangkan dalam masalah ini orang yang tidak mampu berdiri tidak wajib berdiri. Wujubul qiyam sabitun, kewajiban berdiri itu masih ada. Walakin irtafa akan tapi dihilangkan anha adalah ajiz dari orang yang tidak mampu tersebut karena satu sebab. Kemudian idza tarafa anhu, jika kemudian ada jeda anhu dari dalil yang pertama di zaman dalam waktu. Mabak dahulu dengan dalil yang sesudahnya minal khitab tsani yaitu dalil kedua. Artinya beliau mempersyaratkan antara dalil pertama dan dalil kedua itu ada jeda. Tidak kemudian dalil yang pertama malah menghapus dalil yang kedua. Itu tidak bisa. Harus dalil kedua yang agak belakangan dan ada selah itu yang kemudian menghapus dalil pertama. Maksudnya mu'alif mempersyaratkan ayatun tsani dalil kedua yaitu yang menghapus muta'akhiran itu sesudah anil awali dalil pertama. Watarahi dan jeda waktu fi kulli syai dalam segala sesuatu bihasabihi sesuai dengan keadaannya masing-masing. Qad yataraha boleh jadi ada jeda limuddati syahrin jangka waktu satu bulan atau dua bulan, setahun, atau dua tahun. Maka ya taroha dan boleh jadi terjadi jeda saatan satu jam saja. Begitu turun satu jam setelah itu kemudian ada wahyu turun untuk menghapus. Oh saatan ini atau dua jam. Bahkan qad yaqtarinu bil awwali. Bahkan qad yaqtarinu boleh jadi bergandeng bil awali dengan dalil pertama, idza amta, jika mungkin tanfidzul hukmi, melaksanakan hukum yang pertama. Ini boleh jadi satu ayat. Jadi satu ayat, potongan yang depan turun, setelah kemudian baru dilaksanakan sekali, potongan belakang turun, gandeng. Namun diperhatikan idza amkana, tentang bolehkah kemudian nasakh dalam keadaan dalilnya itu gandeng. Maka sebagian ulama mengatakan boleh dengan catatan dimungkinkan untuk melaksanakan hukum yang pertama. Nah, tetapi pendapat yang kedua, dan itu pendapat yang lebih rajih, bal alat al-qali ar-rajih, bahkan pendapat yang kuat, yumkinu nasakhu, boleh terjadi nasr qabla tamakkuri, sebelum adanya kesempatan min fi'lil mansukhi untuk melaksanakan dalil yang dihapus. Jadi turun ayat, potongan ayat yang depan baru dibacakan, belum sempat mau dilaksanakan oleh sahabat, belum sempat dilaksanakan, turun ayat, boleh. Dan terjadi, boleh, boleh itu artinya mungkin, dan terjadi artinya iya. Al-muhim yang jelas, ayat sebutan hukum, hukum itu sudah ada, kemudian datang dalil yang menghapusnya. Contohnya, contoh yang belum sampai dilaksanakan itu ayat di, ada satu ayat yang memerintahkan para sahabat untuk bersedekah terlebih dahulu sebelum ngobrol dengan Nabi. Jika ada sahabat punya keperluan, mau minta fatwa atau apa, mau berbisik-bisik dengan Nabi, ada keperluan pribadi dengan Nabi, ya mungkin tanya atau hal yang lainnya, maka Allah perintahkan untuk sedekah terlebih dahulu. Nah, tapi kemudian ayat ini dihapus, dan ayat ini belum sempat diamalkan, belum sempat diamalkan oleh sahabat, belum sempat ada yang amalkan, dan ketemu Nabi sedekah dulu, dan itu sudah dihapus. Demikian yang kita bahas kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum. Nabiina Muhammad wa ala alihi wa sallam wa arda'a ala alihi wa alamin wa ala alihi wa sallam wa ala alihi wa sallam. Untuk pertanyaan ya tadi? Yang lain sudah silahkan siapa? Katanya banyak juga plus saja. Iya, kata kita rata-rata. Oh.